بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'at al-I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih al-Qusayr hafizahullah ta'ala. Misalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Halaman 48. Kita baca matan dari Ibn Qudamah. Beliau mengatakan, wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah Ta'ala lah yang menetapkan rezeki dari makhluk dan menetapkan ajal dari makhluk. Yahdi man yasha'u birahmatihi. Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Wa yudillu man yasha'u bihikmatihi. Dan Allah Ta'ala juga menetapkan kesesatan pada orang-orang yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Perhatikan, ada perbedaan. Ketika Allah Ta'ala memberikan hidayah, kata Ibn Qudamah, birahmatihi, dengan rahmat Allah. Ketika Allah Ta'ala menetapkan kesesatan, kata Ibn Qudamah, bihikmatihi. Karena Allah Ta'ala memberikan hidayah, maka hidayah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun ketika Allah Ta'ala menetapkan kesesatan pada sebagian hambanya, maka dibalik kesesatan itu, ya, dibalik kesesatan yang Allah tetapkan pada mereka, itu ada hikmah yang besar. Kemudian kita baca catatan kaki nomor 1 halaman 49. Syekh Abdullah Al-Qusayr mengatakan, istadalla al-ulama'u ala itsbati al-qadari bi syumulil qudrati wal ilmi. Para ulama menetapkan adanya takdir dengan dalil-dalil yang menunjukkan syumulul qudrah, bahwasanya kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Dan juga dengan dalil-dalil yang menunjukkan syumulul ilmi, bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dengan mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu kudrahnya, kekuasaannya menyeluruh dan ilmu Allah juga menyeluruh, maka kita ketahui bahwasanya Allah Ta'ala menetapkan takdir-takdir makhluk. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Hud ayat ke-4. Ini dalil yang menunjukkan syumulul qudrah. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, inna allaha bi kulli syai'in alim. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Anfal ayat 75. Ini dalil yang menetapkan syumulul ilmi. Fadhalika amun yatanawalu kulla syai'in. Maka hal tersebut, yaitu kudrah dan ilmu Allah, sifatnya umum, mencakup segala sesuatu. Fayadkhulu fi af'alul ibadi. Maka termasuk juga di dalamnya perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu atas kekuasaan Allah, dan perbuatan hamba itu Allah sudah ketahui. Minat ta'ati wal ma'asi. Baik perbuatan hamba yang berupa ketaatan atau perbuatan hamba yang berupa maksiat. Fa innaha waqi'atun bi ilmillahi ta'ala. Maka itu semua terjadi dengan ilmu Allah, artinya Allah ketahui. Wa dakhilatun tahta qudratihi wa masyiatihi. Dan itu semua terjadi di bawah kekuasaan Allah dan atas kehendak Allah. Wa kama annahu ta'ala alimun biha muridun laha kaunan. Dan Allah Ta'ala mengetahui semua itu, mengetahui seluruh perbuatan hamba dari awal sampai akhirnya, dan muridun laha, dan Allah Ta'ala menginginkan itu terjadi secara kaunan, secara kauni. Wahumul fa'iluna laha al-mubtaguna laha talaban wa kasaban. Namun hambalah yang melakukannya, dan merekalah yang mengusahakannya. Talaban, artinya mereka yang memunculkan usaha, mereka yang menginginkan, wa kasaban, dan mereka lah yang menghasilkan perbuatan-perbuatan tersebut. Yang menetapkan Allah, dan Allah mengetahuinya, namun yang mengerjakan, yang meniatkan, yang menginginkan, itu makhluk. فَإِنَّهَا وَاقِعَةٌ بِمَحْدِ اخْتِيَارِهِمْ وَقُدْرَتِهِمْ وَمَشِيَّتِهِمْ. Dan perbuatan-perbuatan hamba itu terjadi karena ikhtiarihim, karena upaya mereka, pilihan mereka, atas kekuasaan mereka, kemampuan mereka, وَمَشِيَّتِهِمْ, dan kehendak mereka. وَمَشِيَّتُهُمْ تَابِعَةٌ لِمَشِيَّتِ رَبِّهِمْ. Namun, kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi siapa-siapa di antara kalian yang syaa'a, yang ingin untuk yastaqim, untuk lurus, untuk baik. Wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Dan mereka tidak akan memiliki keinginan seperti itu kecuali Allah Ta'ala menginginkannya. Surat At-Takwir ayat 28-29. Maka ini dalil bahwasanya keinginan hamba itu di bawah keinginan Allah. Masyiatul abdi tahta masyiatillah. Keinginan hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka konsep takdir dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini bisa kita sebut secara ringkas sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang terdahulu, yaitu bahwa manusia hanya bisa berencana, namun Allah yang menentukan. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa thawabuhum wa iqabuhum ala iradatihim al-a'mala. Dan pahala serta dosa mereka itu diberikan atas dasar iradah, kehendak mereka ketika ingin beramal, ketika akan melakukan amal. Wa sa'ihim wa fi'lihim laha, dan juga atas upaya yang mereka lakukan dan atas perbuatan yang mereka lakukan. Ada pahala dan dosa karena kehendak dari si hamba, karena upaya dan usaha dan perbuatan yang dia lakukan. Wasti'malihim kudratihim, dan atas penggunaan kemampuan yang mereka lakukan. Waqwahum fiha, dan atas kekuatan yang mereka keluarkan. La ala ilmin lahi sabiqi, bukan karena pengetahuan Allah terhadap terjadinya perbuatan tersebut. Wa masyiatihi al-amati, dan bukan karena kehendak Allah. Contohnya ada orang yang mencuri, maka dia berdosa. Dia berdosa karena iradah dia. Dia ingin mencuri. Dia berniat mencuri. Dan dia berusaha untuk mencuri. Dan perbuatan dia mencuri, maka atas semua ini dia dapat dosa. Dan perbuatan mencuri ini apakah Allah sudah tahu atau tidak sebelumnya? Jawabannya sudah tahu. Apakah Allah kehendaki terjadinya? Allah kehendaki. Lalu kenapa Allah kasih dosa? Maka jawabannya Allah kasih dosa karena iradah makhluk, iradah si hamba, karena sa'yuhum, karena usaha dia, dan karena fi'luhum, karena perbuatan dia. Bukan karena Allah sudah taunya. Bukan karena Allah kehendaki secara kauni. Faman arada ta'atan wa sa'a fi tahqiqiha athabahu Allahu. Maka barang siapa yang menghendaki untuk melakukan ketaatan, berniat melakukan ketaatan, dan dia berusaha untuk mewujudkannya, untuk melakukannya, maka athabahu Allah, Allah akan memberikan pahala. Man arada ma'siyatan wa sa'a fiha kana mustahiqan liqabillahi. Namun orang yang menginginkan untuk melakukan maksiat, berniat melakukan maksiat dan berusaha melakukannya, maka dia berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fa iradatuhum wa sa'yuhum wa isti'maluhum ma atahumullahu minal quwwati wal qudrati fi a'malihim huwa kasbuhum. Maka niat mereka, upaya mereka untuk melakukan perbuatan, istikmal, penggunaan kemampuan yang mereka miliki, ma tahumullah, yang Allah datangkan kepada mereka, yang Allah berikan kepada mereka berupa kekuatan, wa kudrah, dan juga kemampuan, fi a'malihim, dalam perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan manusia, huwa kasbuhum, itu adalah hasil perbuatan manusia. Alladzi yatarattabu 'alaihi ats-tsawab wal 'iqab. Yang perbuatan manusia ini, hasil perbuatan si manusia ini, itulah yang menyebabkan adanya pahala dan dosa. Ya, kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, justru mereka, yaitu manusia, yang akan ditanya. Surat Al-Anbiya ayat 23. Maka Allah tidak perlu ditanya, kenapa kok Allah begini, kenapa begitu, kenapa kok Allah ciptakan adanya setan, kenapa kok Allah ciptakan ada babi segala, kenapa kok Allah ciptakan ada khamar segala, kenapa kok Allah wajibkan sholat, kenapa kok Allah wajibkan haji, kenapa kok Allah wajibkan menutup aurat. Maka jawabannya, la yus'alu amma yaf'alu. Allah gak perlu ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Allah Rabbul Alamin. Allah pemilik semua semesta alam. Terserah Allah mau melakukan apa saja. Wahum yus'alun, justru manusia yang akan ditanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Surat Al-Qamar ayat 49. Menunjukkan bahwasanya segala sesuatu tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah tetapkan takdirnya. Surat Al-Furqan ayat 2. Dan juga dalil bahwasanya hamba dan perbuatannya adalah ciptaan Allah. Dan juga dalil bahwasanya Allah menetapkan takdir atas segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang lepas dari takdir Allah. Qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian, baik musibah yang menimpa bumi ataupun musibah yang menimpa diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kecuali itu semua sudah tertulis di kitab, yaitu Lauhul Mahfudz, sebelum kami jadikan kejadian tersebut, musibah tersebut. Surat Al-Hadid ayat ke-22. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. Barang siapa yang Allah inginkan agar dia mendapatkan hidayah Islam, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Namun barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, tidak menerima hidayah Islam, maka Allah akan jadikan dadanya itu sempit dan dadanya itu sesak untuk menerima Islam. Surat Al-An'am ayat 125. Ini juga menunjukkan bahwasanya hidayah dan kesesatan itu juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Warawa Ibnu Umar anna Jibril alaihi salam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mal iman. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? Qala, Nabi bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wabil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Faqala Jibril, maka malaikat Jibril mengatakan, shadaqta, engkau benar wahai Nabi. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Aku beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, baik takdir yang manis maupun takdir yang pahit. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu al-Hasan bin Ali yad'u bihi fi kunutil witri. Dan di antara doa Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan putranya Ali bin Abi Thalib. Nabi ajarkan kepada Al-Hasan untuk dibaca di dalam kunut dalam salat witir. Di antara kutipan doa tersebut, Nabi mengatakan, waqini syarra ma qadaita. Ya Allah, jauhkanlah aku, lindungilah aku dari keburukan takdir yang engkau tetapkan. Dari takdir yang buruk. Wala naj'al qada'allahi wa qadarihi hujjatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Dan kita tidak boleh menjadikan takdir Allah, qada dan qadar, artinya sama takdir. Kita tidak jadikan takdir Allah sebagai hujjah, sebagai alasan untuk meninggalkan perintah-perintah Allah dan untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menjadikan takdir sebagai alasan untuk maksiat. Ketika ditanya, kenapa kamu minum khamr? Ini kan sudah takdir Allah, ini gak boleh. Kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena takdir Allah. Kenapa kamu berzina? Saya berzina karena takdir Allah. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Kita lihat catatan kaki nomor 1, halaman 50. Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, la hujjata lil'asi ala fi'lil masiyati. Tidak boleh seorang yang bermaksiat berhujjah, beralasan dengan takdir ketika melakukan maksiat. Wadzalika li'umurin, karena beberapa alasan berikut. Al-awwalu, yang pertama, Allah Ta'ala adhafal amala ilal amili. Allah Ta'ala menyandarkan artinya menyematkan amalan kepada pelakunya. Waja'alahu kasaban lahu. Dan Allah jadikan pelaku, si manusia ini, sebagai kasab. Sebagai pihak yang menghasilkan amalan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini, di akhirat, akan dibalas setiap jiwa, setiap orang, bima kasabat, atas apa yang dia kerjakan. Atas apa yang dihasilkan. Surat Ghafir ayat ke-17. Maka Allah katakan, setiap jiwa, setiap orang itu menghasilkan amalannya sendiri. Amalan itu karena hasil dia. Maka dia yang mempertanggungjawabkannya. Maka dia yang akan mendapatkan ganjarannya. Walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fa'ili wa qudratun alaihi ma adhafahu Allah Ta'ala ilaihi. Andaikan manusia tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan, dan tidak punya kemampuan untuk melakukan amalan, maka Allah tidak akan menyematkan amalan kepada pelakunya, kepada si manusia. Artinya, orang yang mengatakan, saya bermaksiat karena takdir Allah. Saya mencuri karena takdir. Saya berzina karena takdir. Saya minum khamr karena takdir. Seolah-olah dia mengatakan, saya dikontrol oleh Allah. Saya dipaksa oleh Allah untuk berzina, untuk minum khamr, untuk mencuri. Allah yang paksa saya. Saya tidak punya pilihan. Saya tidak punya kemampuan untuk menjauhi itu. Karena saya dikontrol. Makanya tidak tepat. Karena manusia punya ikhtiar dan punya kudrah. Punya peluang untuk memilih. Dan punya kemampuan untuk meninggalkan maksiat. Dia punya kemampuan untuk melakukan ketaatan atau maksiat. Dia punya pilihan. Ingin melakukan ketaatan atau maksiat. Asalnya yang kedua, anal abda ma'murun wa manhiyun wa lam yukallifhu Allahu illa ma yastati'u. Manusia itu diberikan perintah dan diberikan larangan oleh Allah. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala membebani manusia kecuali yang mereka mampu. Falaysa majburan 'alal 'amali, maka manusia itu tidak dipaksa untuk beramal, tidak dikontrol oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bal muta'abbidan bimtithalil ma'muri fa'ilan, bahkan mereka beribadah kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah, wa mtithalil manhi tarkan, dan juga mereka beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan apa yang Allah larang, wajtinaban, dan menjauhi apa yang Allah larang. Walam yukallif illa ma yastati'. Maka Allah Ta'ala tidak mungkin membebani manusia kecuali yang mereka mampu. Maka orang-orang yang berhujjah dengan takdir, orang-orang yang melakukan maksiat dengan alasan takdir, seolah-olah mereka mengatakan Allah Ta'ala ngasih perintah dan larangan, namun kita tidak mampu untuk melakukannya semua. Karena Allah yang kontrol kita. Sehingga artinya Allah memberikan perintah dan larangan itu sia-sia. Allah berikan perintah dan larangan untuk tidak bisa dilakukan. Jadi Allah hanya main-main. Maka ini tentunya keyakinan yang batil. Allah berikan perintah karena kita mampu untuk melaksanakan perintah. Allah berikan larangan karena kita mampu untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Karena Allah berikan kita ikhtiar, pilihan, dan Allah berikan kita kudrah kemampuan. Asal itu yang ketiga, innal qadara mughayyabun 'anil mukallafina fala yudra bihi hatta yaqa. Takdir itu gaib, tidak diketahui oleh para mukallaf, oleh orang-orang yang menjalankan syariat, oleh manusia. Fala yudra bihi hatta yaqa. Mereka tidak tahu takdir kecuali ketika sudah terjadi. Fal 'asi la yadri ma qaddara lahu qabla al-ma'siyati. Maka orang yang bermaksiat, dia tidak tahu apa yang akan ditakdirkan kepadanya sebelum dia melakukan maksiat tersebut. Dia enggak tahu takdir. Wa huwa bi istita'atihi al-fi'la aw at-tarka. Dan dia mampu untuk melakukan maksiat tersebut atau mampu untuk meninggalkannya. Dan dia enggak tahu takdir, dia enggak tahu apa yang ingin dia lakukan itu akan terjadi atau tidak. Dia tidak tahu sama sekali. Fa kaifa yasluku tariqal ma'siyati mukhtaran wa yahtaju bil qadari wa huwa yajhaluhu. Maka bagaimana mungkin dia melakukan maksiat atas keinginan dia sendiri, atas pilihan dia sendiri, namun ketika maksiatnya sudah dilakukan, dia malah beralasan dengan takdir. Padahal takdir itu, ya jahaluhu, dia enggak tahu. Ini seperti orang yang dihadapkan pada dua jalan. Jalan yang sebelah kanan, ini akan melewati daerah yang tenang dan nyaman. Jalan yang sebelah kiri, dia akan melewati jalan yang banjir, ada angin ribut, ada banyak kekacauan. Dia sudah dikasih tahu, ini jalan yang kanan aman, tenang. Dan jalan yang sebelah kiri, ini ada banjir, angin ribut, dan ada banyak kekacauan. Dia sudah dikasih tahu. Tapi dia malah pilih jalan yang sebelah kiri. Ternyata benar, di sana ada banjir, angin ribut, kekacauan. Ketika dia sudah merasakan sulit, kebanjiran, kena angin, dan merasakan banyak kekacauan, dia mengatakan, saya melewati jalan ini karena takdir. Ya, maka ini sebuah kegilaan. Dia sendiri yang milih jalan tersebut. Kenapa bilangnya karena takdir? Maka manusia dikasih pilihan, ingin meniti jalan ke surga, yang jalan ke surga ini akan membawa kepada kenikmatan yang abadi, atau meniti jalan ke neraka, yang membawa kepada kesengsaraan abadi. Milih jalan yang nikmat apa jalan yang gak enak. Ketika dia pilih jalan ke neraka, itu harus pilihan dia sendiri, dan ketika dia melakukannya malah beralasan dengan takdir. Maka ini sebuah kegilaan. Kemudian ar-rabi yang keempat, Allah Ta'ala arsala rusula liqat'il hujjati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul untuk memutus hujjah. Allah Ta'ala berfirman, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusuli. Agar bagi manusia tidak ada lagi hujjah di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Surat An-Nisa ayat 165. Maksudnya, manusia tidak bisa lagi mengatakan di akhirat ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Maka manusia tidak bisa mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu sholat itu wajib. Kenapa kamu tidak menutup aurat? Ya Allah, saya tidak tahu menutup aurat itu wajib. Tidak bisa lagi, karena para rasul sudah menyampaikan. Ya, para rasul sudah menyampaikan wahyu, dan sudah menyampaikan penjelasan-penjelasannya. sudah terputus hujjah, enggak bisa beralasan lagi. Walau kana al-qadaru hujjatan lil 'asi lam tanqati al-hujjatu bi irsal ar-rusuli. Andaikan orang yang bermaksiat itu boleh berhujjah, boleh beralasan dengan takdir, maka tentunya pengutusan para rasul ini tidak memutus hujjah. Berarti pengutusan para rasul sia-sia, tidak memberikan penjelasan apa-apa. Maka tentunya ini adalah keyakinan yang batil. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, kembali ke matan, bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna Allah 'alaina al-hujjatu bi inzal kutubi. Bahkan wajib kita mengimani dan wajib kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan hujjah kepada kita dengan diturunkannya kitab-kitab. Wa bi'tsatir rusul, dan juga dengan diutusnya para rasul untuk menjelaskan kepada kita halal dan haram, perintah dan larangan. Maka tidak dibenarkan bagi kita untuk beralasan dengan takdir. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Surat An-Nisa ayat 165. Wa na'lamu anna Allaha subhanahu ma amara wa naha illa al-mustati'u lil-fi'li illa al-mustati'a lil-fi'li wat-tarki. Dan kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala tidak mungkin memerintahkan atau melarang kecuali kepada orang yang mampu untuk melakukan atau mampu untuk meninggalkan. Wa annahu lam yajbur ahadan ala ma'siyatin. Dan wajib kita mengetahui dan mengimani bahwasanya Allah tidak memaksa satu orang pun untuk melakukan maksiat. Wala ittarahu ila tarki ta'atin. Dan Allah tidak memaksa satu orang pun untuk meninggalkan ketaatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini sudah kita terjemahkan. Surah Al-Baqarah ayat 286. Maka Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Berarti Allah tidak mungkin membebani di atas kemampuan, di luar kemampuan kita. Surat At-Taghabun ayat ke-16. Waqala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulmal yawma. Pada hari ini, di hari kiamat, akan diberikan ganjaran setiap jiwa atas apa yang mereka lakukan, dan tidak ada kezaliman sama sekali hari ini. Surat Ghafir ayat 17. Kalau Allah Ta'ala memaksa hamba untuk melakukan maksiat, orang melakukan pencurian karena Allah yang paksa, dia tidak bisa berkutik, dia tidak bisa milih. Namun nanti di akhirat Allah kasih dosa, Allah kasih azab karena dia mencuri. Maka ini Allah namanya zalim. Allah yang maksa, si hamba gak bisa berkutik, tidak bisa milih, tapi Allah kasih dosa, Allah kasih hukuman. Makanya zalim, tentunya ini mustahil, enggak mungkin. La dhulmal yawma, tidak ada kezaliman hari ini. Padalla ala anna lil abdi fi'lan wa kasaban yujaza ala husnihi wa bithawabi. Maka ini menunjukkan bahwasanya hamba itu memiliki perbuatan dan dialah yang menghasilkan perbuatan tersebut dan dia akan diganjar atas kebaikan, atas perbuatan baik yang dilakukan, diganjar dengan pahala. Wa ala sayyi'ihi bil iqabi, dan perbuatan buruk yang dilakukan akan diganjar dengan hukuman. Wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi, dan itu semua terjadi tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Min thamaratil iman bil qadari, di antara buah kita beriman kepada takdir. Yang pertama, al iman bil qadari yujibul isti'anata at-tama billahi ta'ala. Beriman kepada takdir membuat kita akan minta tolong kepada Allah secara sempurna, secara menyeluruh kepada Allah. Li imanil abdi annahu ma syaa Allah kana wa ma lam yasyaa lam yakun. Karena kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala ketika Allah menginginkan sesuatu pasti akan terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi. Terjadi tidaknya sesuatu semata-mata karena ketentuan Allah, maka kita minta tolongnya kepada Allah. Wa anna lahu subhanahu bi ibadihi atafan wa taysiran, la yanaluhu ahadun illa biqadari illa biqadri imanihi wa tawakkulihi. Dan kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala lembut dan memudahkan hamba-hambanya, dan itu tidak akan bisa diraih kemudahan dan kelembutan dari Allah kecuali sebatas iman dan tawakal kita kepada Allah. Artinya semakin kita iman kepada Allah dan semakin kita tawakal kepada Allah, maka semakin besar juga pertolongan yang Allah akan berikan kepada kita. Yang kedua, al-jaddu wal-ijtihadu fi fi'lil asbabi an-nafi'ati litahsilil manafi'i wa daf'il madari. Kalau kita beriman kepada takdir dengan benar, kita akan bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh untuk mengusahakan sebab-sebab yang bermanfaat, untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, dan untuk menghindarkan diri dari mudarat. Maka di antara iman kepada takdir yang benar adalah kita mengusahakan fi'lul asbab. Kita tidak menurunkan makanan dari langit begitu saja. Ketika kita, ya Allah, aku minta kecukupan makan, maka bukan Allah Ta'ala turunkan makanan dari langit. Namun kita perlu berusaha, kita perlu bekerja, kita perlu mengusahakan sebab-sebab. Karena ketika Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, ketika Allah mentakdirkan sesuatu, Allah juga ciptakan sebab-sebabnya. Yang ketiga, sukunul qalbi wa tuma'ninatuhu wa quwwatuhu wa syaja'atuhu li'ilmi al-'abdi anna ma asabahu lam yakun liyukhthi'ahu wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibahu. Hati akan merasakan tenang dan tenang, dan hati akan menjadi kuat dan akan menjadi pemberani. Karena hamba yang beriman kepada takdir dengan benar, dia mengetahui apa-apa yang menimpa dia, yang Allah takdirkan kepada dia, maka tidak akan meleset. Dan apa yang tidak menimpa dia, itu karena belum ditakdirkan kepadanya. Ar-rabi yang keempat, as-sabru indal masaibi wa taslimu lillahi lima yarjuhu. Kalau kita beriman kepada takdir dengan benar, kita akan bersabar ketika menghadapi musibah, dan kita lapang dada menerima apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Min karimi thawabi wa azimil jazai, berupa pahala yang benar, pahala yang besar, dan balasan yang agung. Yang kelima, al-qana'atu bima razaqahullahu ta'ala wa adamul i'tiradi 'ala Allah ta'ala. Ketika beriman kepada takdir dengan benar, maka akan bersikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Wa adamul i'tirad, dan tidak protes kepada Allah. Fi qismatihi, terhadap pembagian Allah. Li imanil abdi bitadbirillahi ta'ala wa fadlihi wa hikmatihi. Karena dia beriman kepada pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, dan juga beriman terhadap fadl karunia yang Allah berikan kepada hambanya, dan juga hikmah atas setiap takdir yang Allah tetapkan kepada hambanya. Maka dia tidak akan protes, kenapa kok saya miskin, kenapa kok teman saya kaya. Dia tidak akan protes, karena dia tahu itu semua adalah karunia dari Allah, bukan dari si hamba, bukan milik si hamba. Semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada Allah kehendaki. Dan di balik itu semua ada hikmah yang besar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.